Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Masih kita lanjutkan pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir di dalam sebuah pasal yang disebutkan oleh penulis rahimahullah Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab beliau ini Al-Aqidatul Wasithiyah. Dan kita masih membahas tentang fitnatul qabr, fitnah di alam kubur atau alam barzakh. Beliau rahimahullah mengatakan, فَأَمَّا الْفِتْنَةُ فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ رَبِّيَ اللَّهُ وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّي وَأَمَّا الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ. Seorang mukmin akan menjawab dengan jawaban yang tepat. Seorang munafik akan menjawab dengan jawaban keraguan. Mengingat sesuatu namun tidak teringat. Ha ha. La adri, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu dahulu semasa aku masih hidup, faqultu. Maka aku pun mengatakan seperti yang mereka ucapkan. Adapun orang kafir, maka dia akan menjawab dengan jawaban yang jelas namun salah. Sebab ketika ditanya man rabbuk, siapa rabbmu, siapa yang kau ibadahi, dia akan menyebutkan sembahannya yang dia ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Wa ma dinuk, apa agamamu, dia akan menyebutkan agamanya yang dia anut, yang dia jalankan selama hidup. Wa man nabiyuk, dan siapakah nabimu, dia juga tidak akan menjawab sebagaimana mestinya. Fayudrabu bimirzabbatin min hadid fayasihu sayhatan yasma'wa kullu syai'in illa al-insan walau sami'ah al-insanu la su'id. Kemudian penulis rahimahullah menerangkan apa yang akan dialami oleh seorang mayit ketika tidak dikokohkan oleh Allah Ta'ala di dalam menjawab pertanyaan fitnah qabr. Beliau mengatakan fayudrabu, lalu orang tersebut yang mengatakan ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu lalu aku ikut mengatakannya. Fayudrabu, lalu dia dipukul bimirzabbatin min hadid. Bimirzabatin atau biirzabatin min hadid, dengan ya palu, alat pukul, gada dari besi yang terbuat dari besi. Fayasihu sayhatan, lalu dia berteriak dengan teriakan yasma'uha kullu syai'in illal insan, yang didengar oleh segala sesuatu illal insan, kecuali manusia. Yakni manusia tidak mendengar teriakan mayit tersebut. Walau sami'ahal insanu la su'id, seandainya manusia mendengar teriakannya, la su'id, niscaya manusia itu akan tersungkur, tidak sadarkan diri atau bahkan mati. Tersungkur, hilang kesadaran atau bahkan mengalami kematian disebabkan kengerian suara teriakan mayit. Na'udzubillah. Sehingga jawaban terhadap fitnah kubur, jika pertanyaan di alam kubur, itu akan mempengaruhi kondisi seorang mayit di alam kuburnya. Seorang mukmin setelah mampu menjawab dengan baik, dengan dikokohkan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan nikmat. Adapun seorang munafik Demikian pula orang kafir. Maka berlaku sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ini dengan mengambil dari hadis yang sahih, yudrab bimirzabatin atau biirzabatin. Dia akan dipukul dengan dada alat pukul dari besi sampai berteriak sekeras-kerasnya. Nah, disebutkan di sebagian riwayat bahwa ya, seandainya pukulan gada tersebut dipukulkan kepada seluruh penduduk Mina, maka mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Padahal ahlu Mina, penduduk Mina atau orang-orang yang berada di Mina itu sangat banyak. Wallahu a'lam. Intinya adalah itu pukulan yang sangat keras, pukulan yang sangat menghancurkan dan sangat menyakitkan. Diterangkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah terkait dengan bagaimana cara membaca mirzabah. Mirzabah bitakhfif. Yani mirzabah tanpa mentasydid huruf ba. Maknanya adalah al-mitraqatul kabirah, al-mitraqah, palu, alat pukul, al-kabirah yang besar. Diterangkan pula oleh beliau, bisa juga dibaca irzabah dengan huruf hamzah, bukan mim, mirzabah, melainkan dengan i, hamzah, irzabah. Nah, maka itu dengan mentasydid huruf ba. Sehingga dibaca mirzabah atau irzabah. Fayudrabu bimirzabatin min hadid. Fayasihu. Lalu dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Sayhatan. Yasma'uha kullu syai. Yang terdengar oleh segala sesuatu. Mam. Nah. Adab kubur semisal ini. Ya. Yeah, terkadang Allah perdengarkan kepada sebagian manusia. Terkadang Allah perdengarkan kepada sebagian manusia. Wallahu a'lam. Yang jelas diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, yasma'u kullu syai', segala sesuatu selain manusia, sehingga pada asalnya manusia tidak mendengarnya, segala sesuatu selain manusia itu mendengarnya. Oleh karena itulah diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa kuburan orang-orang musyrik dalam keadaan beliau menunggang bighal, ya, peranakan antara kuda dan keledai, ya. Lalu ya, hewan tunggangan beliau ya tidak mau melewatinya, seolah-olah merasakan sesuatu, dan bahkan sampai hampir melemparkan Nabi SAW yang berada di atasnya. Nah, kenapa bighal, hewan tunggangan beliau ini bersikap demikian? Li'anna sami'at aswatahum yu'adzabun. Karena hewan tunggangan beliau ini mendengar, ya, mendengar para penghuni kubur itu yang musyrik, ya, mendengar suara mereka dalam keadaan sedang disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Para ulama menerangkan mengapa al-insan, manusia, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar teriakan, ya, teriakan penghuni kubur ketika mendapatkan siksaan. Nauzubillah. Apa sebabnya? Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hikmah atau alasan yang pertama, sebab yang pertama. Diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Laula alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min 'adabil qabr." Karena bukan karena khawatir, ya, kalian akan berjatuhan, tersungkur atau mati, meninggal. "La da'awtu Allah." Niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian, ya, min adzabil qabr, sebagian dari adab kubur. Kalau bukan karena khawatir kalian akan tersungkur, berjatuhan, tidak sadarkan diri atau meninggal, Niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kalian, membuat kalian mendengar sebagian dari adab kubur tersebut yang dialami oleh para penghuni kubur. Nah ini menunjukkan bahwa manusia tidak mampu. Allah ciptakan manusia dalam keadaan tidak mampu untuk mendengar adab kubur. Demikian pula hikmah yang kedua, sebab yang kedua adalah ikhfa wa satr lil mayit, untuk menutupi aib mayit tersebut. Seandainya terdengar ya azab kubur yang sedang dia rasakan, ya, maka dari satu sisi kasihan mayit itu, ya, aibnya diketahui oleh kita sehingga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mendapatkan azab kubur bukan berarti orangnya kafir. Jadi orangnya mukmin, namun ya di antara peringan, di antara hal yang meringankan azab pada hari kiamat nanti, ya, adalah azab kubur. Sudah mendapatkan azab kubur, ya, mungkin saja tidak dimasukkan ke dalam annar, neraka, atau setidaknya diringankan. Ya, ini bagi seorang mukmin. Yang jelas, di antara hikmahnya adalah satr lil mayit, untuk menutupi aib mayit tersebut. Kemudian sebab dan hikmah yang ketiga adalah ya adamul izaj li ahli al-mayit, ya, agar tidak menggelisahkan keluarga mayit. Nah, kasihan kalau terdengar mayit itu sedang merasakan azab kubur, maka kira-kira bagaimana perasaan keluarganya? Sangat sedih, ya, sangat sedih, gundah. Ya, demikian juga hikmah yang keempat, adam takhjili ahli, agar keluarganya tidak malu. Ya. Ketika mayit itu terdengar suaranya sedang diazab di dalam kuburnya, untuk keluarganya, ya, di samping tadi kasihan, ya, demikian juga akan merasa malu di hadapan orang lain. Nah, ini anak kalian, ini orang tua kalian, ini saudara kalian sedang diazab. Nah. Kemudian sebab atau hikmah yang kelima adalah agar ya, perkara alam barzakh tetap menjadi perkara ghaib, sehingga iman terhadapnya merupakan iman bil ghaib. Ya, iman terhadap perkara ghaib, dan itu merupakan ujian. Ya, seandainya perkara-perkara ghaib ditampakkan kepada kita seluruhnya, maka bukan lagi dinamakan iman bil ghaib. Tidak sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tentang orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka beriman kepada perkara-perkara ghaib. Nah, beriman kepada perkara ghaib itu menunjukkan kejujuran iman seseorang. Karena perkara itu masih ghaib, belum nampak disaksikan langsung oleh matanya dan panca inderanya, namun dia sudah mengimani apa yang diberitakan oleh Allah dan mengimani apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun perkara yang sudah disaksikan, sudah terjadi, maka setiap orang ya akan percaya dan akan beriman. Ya. Tidak ada unsur imtihan dan ujian kalau perkara ghaib itu ditampakkan seluruhnya. Ya, tidak ada unsur ujian. Sehingga hikmah atau sebab yang kelima, ya, kenapa suara mayit yang sedang diazab di dalam kuburnya tidak diperdengarkan kepada manusia adalah agar iman kepada azab kubur, iman kepada alam barzakh, ini termasuk atau masih terus menjadi iman bil ghaib, bukan iman bi syahadah. Iman kepada perkara ghaib, bukan mengimani ya, perkara yang sifatnya telah tersaksikan. Fayudrabu bimirzabatin min hadid, fayasihu sayhatan yasma'wa kullu syai'in illa al-insan. Walau sami'aha al-insanu lasu'id. Dipukulnya seorang munafik dan seorang kafir di alam kuburnya ketika tidak mampu menjawab pertanyaan di alam kubur dengan baik. Ini naw' min anwa'il adab. Satu macam dari macam-macam adab kubur. Jadi adab kubur itu beraneka ragam, beraneka macam. Ya. Banyak macamnya, banyak bentuknya. Di antara bentuk-bentuknya adalah ad-darb bimirzabah min hadid. Dipukul dengan gada dari besi yang sangat menghancurkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian ada catatan tanbih disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya di sini, fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in ila al-insan walau sami'aha al-insan la su'id. Ya. Nah, yang disebutkan di dalam hadis, ya. Yang disebutkan di dalam hadis yasma'uha kullu syai'in ila al-insan. Didengar oleh segala sesuatu kecuali oleh manusia. Perhatikan kalimat ini yasma'uha kullu syai'in ila al-insan. Ya. Kalimat ini ya ada di dalam hadis tentang qaulul janazah, ucapan jenazah yang sedang dibawa menuju pemakaman. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Jika jenazah itu baik, ya, maka dia akan mengatakan qaddimuni, segerakanlah aku. Segerakanlah aku. Wa in kanat ghairu salihah, dan jika itu bukan jenazah yang baik, qalat, dia akan mengatakan ya wailaha, betapa celakanya. Aina yadhhabuna biha, ke manakah mereka membawa jenazah ini? Yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu la su'id. Ya. Suara jenazah itu didengar oleh segala sesuatu kecuali oleh manusia. Seandainya manusia mendengarnya, saya akan tersungkur. Nah, sehingga kalimat ini yasma'u wa kullu syai'in illa al-insan walau sami'a al-insan la su'id, yang benar ini merupakan redaksi lafaz ya di dalam hadis tentang jenazah ketika dipikul menuju pemakaman, bukan hadis ya tentang alam barzakh, adab kubur setelah fitnah kubur, bukan. Sehingga ini keliru. Ya, wallahu alam. Adapun suara, ya suara mayit ketika dipukul dengan mirzabah min hadid, ya gada dari besi, ketika tidak mampu menjawab pertanyaan alam kubur, maka redaksi hadisnya kurang lebih fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghayra thaqalain. Nah ini hadisnya seperti itu kurang lebih. Fayasihu sayhatan, yani yudrabu bimirzabatin min hadid, lalu dia dipukul dengan gada dari besi. Fayasihu sayhatan, lalu dia berteriak dengan teriakan yang keras. Yasma'uha man yalih, yang didengar oleh setiap makhluk yang berada di dekatnya. Yasma'uha man yalih, yani man yakrubuh, yang didengar oleh setiap makhluk yang berada di dekatnya. Ghayrat saqalain, selain saqalain. Siapa itu saqalain? Saqalain yakni bangsa jin dan bangsa manusia. Jin dan manusia tidak mendengar walaupun dekat dengan mayit tersebut. Ya. Ini lafaz hadisnya ya tentang teriakan mayit ketika dipukul dengan mirzabah min hadid. Lafaz hadisnya seperti itu. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, ya, setelah menjelaskan singkat tentang fitnah kubur, perkara yang berikutnya adalah ya, na'im, na'imul qabr, ni'mat kubur dan azab kubur. Beliau rahimahullah mengatakan, thumma ba'da hadhil fitnah, imma na'imun wa imma azabun ila an taqumal qiyamatul kubra. Fatu'adul arwahu ilal ajasad. Thumma ba'da hadhil fitnah, kemudian setelah terjadinya fitnah ini, yakni ketiga pertanyaan yang ditujukan oleh Munkar dan Nakir kepada mayit, setelah terjadinya fitnah ini, imma na'im wa imma azab, maka berikutnya bisa jadi nikmat, ya nikmat kubur, wa imma azab, dan bisa jadi azab, azab kubur. Ini masih di alam kubur, alam barzakh, belum dibangkitkan. Jadi setelah menghadapi fitnah kubur, maka masing-masing mayit ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia mendapatkan na'im, nikmat kubur, walhamdulillah. Atau kemungkinan yang kedua dia mendapatkan azab kubur, na'udzubillah min dzalik. Sampai kapan? Ila an taqumal qiyamatul kubra. Ila an taqumal qiyamatul kubra. Sampai tegaknya kiamat besar. Ya, kiamat besar, yakni dengan ya, dibangkitkannya setelah itu, dibangkitkannya seluruh makhluk li rabbil alamin. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Ketika manusia seluruhnya bangkit berdiri menghadap kepada Rabbul Alamin. Naam. Fatu'adul arwahu ila al-ajsad. Kemudian ruh ya, ruh-ruh, nyawa-nyawa akan dikembalikan kepada jasad-jasadnya. Naam. Nah, summa nah, bisa kita perhatikan ungkapan beliau summa yang pernah kita pelajari dalam bahasa Arab. Summa menunjukkan makna apa? Yang pertama tertib, urutan, dan yang kedua apa? Ta'qib atau tarahi. Ta'qib ini langsung. Kalau tarahi ada jeda. Tarahi, ya. Namun yang dimaukan oleh penulis rahimahullah di sini dengan kata summa adalah makna tertibnya saja. Urutan setelah fitnah kubur, urutan berikutnya adalah nikmat kubur atau azab kubur. Ya. Beliau tidak memaksudkan dengan yang nampak wallahu alam at-tarahi, adanya jeda, sebab setelah menjalani fitnah kubur, pertanyaan dalam kubur, langsung setelah itu mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur, na'udzubillah. Jadi tidak ada jeda, langsung, fauran. Ya, sebagaimana yang nampak, yang zahir di dalam hadis-hadis. Naam. Karena langsung, ya, ketika tidak mampu menjawab, langsung yudrab bimirzabatin min hadis, dipukul dengan kadar dari besi, langsung. Atau mampu menjawab, alhamdulillah, maka langsung yuftah lahu babuni ilal jannah, wa yuwasya'u lahu fi qabri. Langsung dibukakan untuknya pintu yang mengarah ke surga jannah, tapi dia belum boleh memasukinya, hanya dihadapkan, diperlihatkan kepadanya. Wa yuwassa'u lahu fi qabri, dan dilapangkan alam kuburnya. Walhamdulillah, langsung mendapatkan nikmat atau azab kubur. Yang kan dimaukan dengan kata summa di sini hanya sekedar urutan, bukan berarti ada jeda, tidak. Langsung setelah fitnah kubur langsung azab atau nikmat kubur. Nah, telah kita pelajari sebelumnya bahwa nikmat atau azab yang dirasakan oleh seseorang di alam barzakh itu pada asalnya dirasakan oleh ruh. Ya, oleh ruh. Namun al-badan tabak di ruh. Badan fisik itu mengikuti ruh. Ya, namun pada asalnya yang merasakan nikmat atau sebaliknya yang merasakan azab itu ruhnya. Adapun badan terkadang mengikuti ruh. Terkadang mengikuti ruh sehingga ikut merasakan nikmat atau adab. Jadi berlawanan dengan kehidupan duniawi. Ya, di kehidupan duniawi pada asalnya yang merasakan nikmat atau penderitaan adalah badan. Adapun ruh, ya sifatnya sekedar mengikuti. Nah, dalil-dalil tentang adanya nikmat kubur, demikian juga tentang adanya adab kubur, maka sangat banyak, baik dari Alkitab, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maupun dari As-Sunnah, yaitu hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, demikian juga Al-Ijma' dalil tentang nikmat kubur dan azab kubur. Ya, jadi pembahasannya tentang nikmat kubur dan azab kubur, bukan nikmat dalam jannah atau azab dalam an-nar, itu nanti pembahasannya insyaallah. Nah, yang pertama, dalil-dalil dari Alkitab. Di antara dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur, ya, adalah beberapa ayat di akhir ya, surat Al-Waqi'ah. Beberapa ayat dari surat Al-Waqi'ah yang terakhir ya. Dimulai dari firman Allah Ta'ala, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. falaula in kuntum ghayra madinin tarji'una in kuntum shadiqin. Ya, atau bisa juga dimulai dari fa amma in kana minal muqarrabin. Nah ini. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun jika dia seseorang termasuk muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ini tingkat yang tertinggi. Golongan yang tertinggi muqarrabin. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Nah ini. Dia akan mendapatkan rauh, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, raihan dan surga yang penuh kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin. Ini golongan yang kedua, yaitu ashabul yamin. Ini di bawahnya golongan muqarrabin. Wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin. Maka keselamatan bagimu min ashabil yamin, termasuk ashabul yamin. Kemudian golongan yang ketiga paling bawah, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Adapun jika dia termasuk orang-orang yang mendustakan, yang sesat, ya, maka dia mendapatkan hidangan dari api, wa tasliyatu jahim, dan dia akan masuk ke dalam neraka jahim. Nah, beberapa ayat terakhir ini tentang beberapa ayat terakhir dari surat Al-Waqiah ini tentang ya azab dan nikmat kubur. Ya. Bisa dilihat tafsirnya. Nikmat kubur bagi siapa? Al-muqarrabin dan ashabul yamin, dan azab kubur bagi al-mukadzibin adh-dhalin. Nah, diterangkan oleh para ulama, ya, terkadang yang semacam ini dapat kita saksikan ketika seseorang ya, akan mengalami kematian. Apakah dia termasuk muqarrabin atau ashabul yamin atau mukadzibin adh-dhalin. Ya, seperti yang disebutkan di dalam beberapa ayat surat Al-Waqiah tadi. Falaula idza balaghatil hulqum. Ya, ketika nyawa telah sampai di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun. Dan kalian ketika itu memandangnya, memandang mayit ini, ya, menghadapi kematian. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami, yakni para malaikat kami, lebih dekat dengannya daripada kalian, akan tapi kalian tidak melihat para malaikat tersebut. Nah, ini terkadang ya terbukti, terlihat dari gerak-gerik si mayit. Ya, seringkali, ya ini sering ya, walaupun tidak mesti, mayit seolah menyambut seseorang yang datang. Pernah antum menghadapi seperti ini. Mayit atau orang yang hendak meninggal maksudnya. Orang yang hendak meninggal dalam sakaratul maut seolah menyambut seorang yang akan datang. Ya, menyambut, silakan duduk, mana orangnya. Terkadang seperti itu. Ya, silakan duduk. Ada perlu apa? Pernah, belum pernah antum menghadapi. Nah, antum bisa tanya-tanya kepada orang-orang yang ya, yang lebih tua, yang sudah tua. Itu terjadi. Nah, ini nampak sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini. Jika dia mayat tersebut, orang yang hendak meninggal ini minal mukadzibin adh-dhalin, ya maka seringkali ya, sering tapi bukan berarti ya banyak ya, banyak tapi bukan berarti selalu. Ya. Dia akan seperti ketakutan melihat sesuatu. Ketakutan melihat sesuatu yang datang. Ya, sebab para malaikat ya marah dan murka kepadanya dengan sebab kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Demikian pula di antara dalil-dalil Al-Qur'an tentang azab kubur adalah firman Allah Ta'ala ya, tentang Fir'aun. Tentang Fir'aun dan kaumnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Api neraka ya, mereka dipaparkan kepadanya. Ya, disiksa dengannya ghuduwan wa 'ashiyan, setiap pagi dan setiap sore. Setiap hari pagi dan sore disiksa dengan annar. Nah, kapan ini? Jawabannya di alam barzakh, sebagaimana yang diterangkan oleh para ahli tafsir ayat ini tentang siksaan bagi Fir'aun dan pengikutnya di alam barzakh, alam kubur. Ini kan adab kubur, annar yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Kemudian kelanjutan ayatnya azab, tentang azab bagi mereka setelah hari kiamat. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Dan pada hari kiamat, pada hari tegaknya hari kiamat, adkhilu ala fir'aun, masukkanlah ya kaum Fir'aun itu ashaddal adab, ke dalam adab yang paling pedih. Ini tentang adab di alam barzakh. An-naru yu'radun 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Adapun yang kedua, adab di dalam an-nar. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Ya, demikian pula di antara dalil-dalil Al-Qur'an tentang ya adab kubur adalah firman Allah Ta'ala, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan seandainya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu di dalam sakaratul maut, dalam keadaan para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka sembari mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkanlah roh kalian, nyawa kalian. Ya. Dan seterusnya disebutkan dalam ayat itu, al-yawma tudzawna adaban huni. Al-yawma, pada hari ini, kapan, apakah hari kiamat? Bukan. Yang dimaksud adalah hari ini ketika kalian dimatikan, diwafatkan. Ini alam barzakh, alam kubur. Al-yawma tudzawna adaban huni. Pada hari ini, kalian akan dibalas dengan adab yang menghinakan. Sehingga al-yawma tudzawna adaban huni maksudnya adalah adab kubur. Pada hari ini, pada hari kalian diwafatkan ini, wahai orang-orang yang zalim, kalian akan dibalas dengan adab yang menghinakan. Demikian juga dalil-dalil lain yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Ya. Adapun di antara dalil dari hadis-hadis yang sahih tentang adab kubur, ya. Ini hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Sesungguhnya mereka berdua, penghuni dua kuburan ini, ya, la yu'adzaban, benar-benar sedang diazab. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Padahal mereka tidak diazab dengan sebab dosa yang besar menurut pandangan kalian, menurut pandangan manusia pada umumnya. Jadi umumnya manusia meremehkan itu termasuk dosa besar, tapi ya menurut pandangan keumuman manusia itu perkara sepele karena disepelekan, sehingga mereka berdua ini mendapatkan azab di dalam kuburnya sampai akhir hadis. Demikian pula jenis dalil yang ketiga adalah al-ijma', kaum muslimin telah bersepakat bahwa adab kubur itu ada. Nikmat kubur itu juga ada. Oleh karena itulah, ya, di antara doa yang dituntunkan oleh Nabi SAW adalah doa, ya, a'udzu billahi min adabi jahannam wa min adabil qabr. Aku berlindung kepada Allah dari adab jahannam dan dari adab kubur. Menunjukkan adab kubur itu ada. Sehingga nikmat kubur dan adab kubur darinya banyak, dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, demikian juga kesepakatan kaum muslimin. Oleh karena itulah Nabi SAW ya, mengatakan, al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah. Al-qabr, kuburan, imma raudhah, bisa jadi merupakan raudhah, satu taman, min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Au hufratun min hufarin nar, atau ya hufrah, ya lubang, ya kubangan dari lubang-lubang api neraka. Hufratun min hufarin nar, ya sabda Nabi SAW ini menunjukkan bahwa di dalam alam barzakh ada dua kemungkinan, nikmat kubur raudhah min riyadil jannah, ya satu taman dari taman-taman surga, atau adab kubur, hufrah min hufarin nar, satu lubang kubangan dari lubang-lubang api neraka. Na'udzubillah. Jika ada yang menanyakan, ya, azab kubur itu apakah langgeng di dalam alam barzakh. Seorang yang mendapatkan azab kubur, maka dia akan terus-menerus diazab di dalam kuburnya sampai tegaknya hari kiamat. Ataukah terputus? Jawabannya, ya. Azab kubur ada dua macam. Macam yang pertama adalah azabun daim. Azab yang terus-menerus. Nah, azab ini diberikan kepada al-kufar, kepada orang-orang kafir. Ya, atau sekelompok dari orang-orang kafir. Kepada orang kafir atau sekelompok dari orang-orang kafir. Ini pada asalnya untuk orang-orang kafir. Ya. Nah, azab kubur ya tidak henti-hentinya mereka rasakan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang Fir'aun dan pengikutnya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Ghuduwan wa 'ashiyan, setiap pagi dan sore. Terus menerus sampai tegaknya hari kiamat. Kemudian macam yang kedua adalah azabun munqati'. Azab yang terhenti, sementara sifatnya. Sifatnya sementara. Munqati' amadi, bukan abadi tapi amadi. Ini azab bagi siapa? Bagi usatil mu'minin. Bagi para pelaku maksiat dari kalangan kaum mukminin, orang-orang yang beriman tapi melakukan maksiat-maksiat yang dengan itu berhak mendapatkan azab kubur, na'udzubillah. Nah ini, sehingga para pelaku maksiat dari kalangan kaum mukminin pada asalnya mendapatkan azab kubur yang sifatnya amadi atau munqati'. Nah, jika mendapatkan azab kubur, maka azab kuburnya sementara. Kenapa mendapatkan azab kubur? Seorang yang beriman, bermaksiat mendapatkan azab kubur. Di antara hikmahnya adalah untuk at-tathhir dan takhfif. Untuk mensucikannya dan meringankan hukumannya di akhirat nanti. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di tempat yang lain. Beliau menerangkan setidaknya ada 10 sebab takfir al-khataya. 10 sebab digugurkannya dosa-dosa. Di antaranya seperti masaibud dunia, musibah-musibah di kehidupan duniawi. Demikian juga di antaranya adalah apa? Azab di dalam kubur, alam barzakh. Ini akan meringankan. Ini bagi seorang mukmin. Yang masih memiliki dosa, maksiat. Dia belum bertaubat darinya. Namallahul musta'an. Dan di sana ada sebab-sebab yang lain. Kemudian diterangkan bahwa di alam barzakh atau alam kubur juga ada peristiwa yang diistilahkan dengan ummah, himpitan kubur. Kubur akan menghimpit seseorang, seorang mayit. Ummatul qabr la yanju minha ahad. Tidak ada satu orang pun yang selamat, terbebas dari dhammatul qabr. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau naja minha ahadun la naja minha Sa'd bin Mu'adz." Lau naja minha ahadun, seandainya ada seseorang, ada seorang yang selamat, terbebas darinya, yakni dari dhammatul qabr, himpitan kubur, lana jaminha, saya akan selamat darinya, terbebas darinya, Sa'd bin Mu'ad. Seorang yang bernama Sa'd bin Mu'ad. Salah seorang sahabat Nabi SAW. Bisa kita lihat, bisa kita perhatikan, beliau menggunakan ungkapan lau. Yang biasanya menunjukkan itu tidak terjadi. Yani tidak ada seorang pun yang selamat dan terbebas. Selamat terbebas dari himpitan kubur, dhammatul qabr. Oleh karena itu pula ketika ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat ada seorang anak kecil yang meninggal, dibawa jenazahnya. Aisyah radhiyallahu anha menangis, ya, merasa iba kepada anak kecil itu dan mengatakan asyfaqtu alaihi min dhammatil qabr. Aku kasihan kepadanya ketika mengalami dhammatul qabr. Ketika nanti akan mengalami dhammatul qabr, himpitan di alam kuburnya. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap orang pasti akan mendapatkan dhammatul qabr, akan dihimpit dalam kuburnya. Namun perlu kita pahami bahwa dhammatul qabr yang dirasakan oleh manusia itu terbagi menjadi dua macam. Himpitan kubur terhadap mayit itu terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah dhammatul kafir, himpitan kubur terhadap mayit yang kafir. Ya. Maka himpitan tersebut adalah dhammat adab, himpitan yang sifatnya untuk menyiksa. Sifatnya untuk menyiksa dan mengazab. Ya. Kenapa diterangkan oleh para ulama? Karena bumi marah kepadanya, murka kepadanya. Ya. Jadi jangan kita kira bumi ini adalah benda mati, tidak merasakan apapun, ya, tidak mengetahui apapun, tidak. Oleh karena itulah di akhirat nanti, ya, bumi juga akan memberikan persaksian, akan menjadi syuhud, saksi, mempersaksikan atas seseorang bagaimana amal perbuatannya. Bahkan anggota tubuh manusia itu sendiri, tangan, kaki akan bersaksi. Ya, mulutnya dikunci, tidak boleh berbicara, kemudian tangan yang bersaksi. Kakinya bersaksi. Demikian juga kulitnya bahkan bersaksi. Nah, ini saksi Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Ya, sehingga tidak ada lagi alasan untuk membela diri. Tidak bisa lagi membela diri. Nah, demikian juga bumi ini, ya, dia melihat, dia mengetahui orang kafir ini, mayit kafir ini selama hidup di dunia memenuhi kehidupannya itu dengan kekufuran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bumi ini adalah makhluk Allah, hamba Allah yang tunduk kepada Allah. Oleh karena itulah ketika orang kafir ini meninggal, maka bumi marah kepadanya dan menghimpitnya dengan himpitan azab, siksaan. Adapun macam yang kedua, ya, adalah dhammatul muslimin mu'min. Himpitan kubur terhadap seorang muslim yang mu'min. Ya. Diterangkan oleh sebagian para ulama, himpitan ini, himpitan terhadap seorang muslim mukmin, kadhammatil habib li habibi, sebagaimana himpitan tetapan, ya, seseorang terhadap kekasihnya, ya, terlebih yang setelah sekian lama tidak berjumpa, ya, dekapan rindu, sebagaimana yang diterangkan oleh sebagian ulama. Kenapa demikian? Sebab seorang muslim, ya, selama masih hidup di muka bumi, ya, dia mengisi kehidupannya dengan berbagai amal soleh dan ketaatan kepada Allah, dan bumi menyaksikannya, bumi mengetahuinya, ya, mengetahui, ya, perpindahannya dari satu tempat ke tempat yang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat salatnya, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah ketika, ya, mukmin tersebut meninggal, maka seolah bumi itu merindukannya. Dan ketika dia sudah dimasukkan ke dalam kubur, maka bumi segera, ya, mendekapnya. Inilah dhammatul mukmin, dekapan kubur, himpitan kubur, ya, terhadap seorang mukmin. Ka dhammatil habibi li habibi. Namun walaupun, ya, itu adalah dekapan, ya, seperti dekapan seorang kekasih, ya, namun tetap bagi seorang yang dikubur, bagi seorang mayit ini masih terasa syiddah, ngeri, ya, masih merasakan kengerian, ya, dan mungkin, ya, sakit, wallahu alam. Yang jelas, ya, bukan perkara biasa ini dalam kubur, di dalam kuburan ternyata bumi ini kok menghimpit, kan tetap takut, ya, bukan perkara yang biasa. Nah, namun demikianlah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu orang pun yang terbebas dari dhammatul qabr. Ya, lau naja minha ahadun, seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur, lanaja minha Sa'd bin Mu'ad. Maka yang selamat darinya adalah Sa'd bin Mu'ad. Seandainya ada yang selamat. Namun kenyataannya tidak ada yang selamat. Nah, namun ada dua macam, ada dua jenis dhamma himbitan tersebut. Nah, kemudian ya, perlu kita ingat ya, dengan iman kita dan keyakinan kita, kita memahami bahwa alam barzakh, nikmatnya, demikian juga azab di dalamnya, itu merupakan perkara gaib yang tidak bisa dikiaskan, dianalogikan, dan disamakan dengan kehidupan duniawi ini. Sehingga tidak bisa ya, dibantah, disanggah. Ya. Mana katanya orang kafir dihimpit sampai takhtalifa adla'u, sampai tulang rusuknya itu ya berselisih. Ya. Sampai tulang rusuknya itu ya berselisih satu sama lain. Ya, sampai hancur, mendapatkan pukulan juga oleh malaikat, disiksa dan seterusnya. Mana? Kita lihat jasadnya masih seperti itu. Maka kita jawab, amanna billah. Ya, kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan sabda Nabi SAW, kemudian kita beriman. Kemudian kita memahami bahwa itu adalah alam barzakh yang tidak bisa dikiaskan, dianalogikan, disamakan dengan kehidupan duniawi. Yang kita yakini adalah Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Naam. Nah, bisa saja ya, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ya fisik mayat tersebut ya sebagaimana awalnya ketika ada seseorang ya yang berusaha membongkar, membuktikan ya, mencemooh ya berita-berita gaib ini, kemudian membongkar kuburan, jasa saja Allah Subhanahu wa taala mengembalikan jasad mayit itu sebagaimana semula. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, orang yang meragukan ini, orang yang meragukan hal-hal semacam ini, itu menunjukkan bahwa dia itu lemah imannya. Terkhusus iman dia bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah. Nah, terkait ya dengan kehidupan ya di alam barzakh tersebut, ya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ya mengatakan di dalam Nunyahnya, "Fasya'nul arwahi ba'da firaqiha." فشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شأن إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان. Beberapa bait syair yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam Nunyahnya, dan ada beberapa tambahan faedah bagi kita seputar bagaimana nikmat di alam barzakh dan di manakah tempat ruh-ruh orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan, فَشَأْنُ لِلْأَرْوَاحِ بَعْدَ فِرَاقِهَا أَبْدَانَهَا وَاللَّهِ أَعْظَمُ شَانِ. فَشَأْنُ, urusan, perkara, ruh, بَعْدَ فِرَاقِهَا, ya, setelah meninggalkan, أَبْدَانَهَا, badan-badannya, وَاللَّهِ أَعْظَمُ شَانِ, demi Allah, merupakan perkara yang terbesar, perkara yang sangat besar. Ya. Ya, ini berita gaib yang luar biasa. Ya, berita tentang ruh setelah terlepas dari badan. Imma 'adzabun aw na'imun da'imun qad nu'imat bir-ruhi war-raihani. Bisa jadi itu adalah azab atau nikmat yang kekal terus-menerus. Qad nu'imat bir-ruhi war-raihani, telah mendapatkan nikmat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tasiru tayran sarihan ma'a syaklihha tajnif simara bi jannatil hayawani. Wa tasiru tayran, dan ruh-ruh yang mendapatkan nikmat itu, tasiru tayran, berubah menjadi burung-burung. Nah ini tambahan faedahnya. Dan ruh-ruh tersebut berubah menjadi burung-burung, sarihan ma'a syakliha, yang terbang bersama kawanannya. Terbang di mana ini? Untuk apa? Tajnis simara bi jannatil hayawani. Memetik buah-buahan. Di mana? Bi jannatil hayawani. Di dalam surga yang penuh kehidupan. Sehingga ruh kaum mukminin, ya, walaupun mereka alamnya adalah alam barzakh, namun tempat ruh mereka adalah di dalam jannah. Namun kita fahami, harus kita fahami, ya, bukan berarti tidak ada keterkaitan dengan kuburnya, tetap ada keterkaitan dengan kuburnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan roh-roh tersebut dalam sekejap kembali ke kuburnya. Kemudian dalam sekejap berada di dalam jannah berupa apa? Berupa tayran, burung-burung. Ya, jadi belum sempurna menikmati ya nikmat-nikmat di dalam jannah, belum sempurna. Ya, karena masih berupa burung-burung. Ya. Tajnis simara bi jannatil hayawani. Memetik buah-buahan ya di surga yang penuh kehidupan. Wa tadhallu waridatan li anharin biha. Dan mendatangi sungai-sungai yang ada padanya. Ya, sebagaimana burung-burung di dunia ini kan ya memakan buah-buahan kemudian minum ke sungai-sungai sumber air. Hatta ta'uda lidzalikal jismani, terus menerus seperti itu, hatta ta'uda, sampai mereka kembali kepada jasadnya. Kapan itu kembalinya? Nanti setelah an-nafkhatul akhirah, tiupan sangkakala yang terakhir. Ya, sebab ketika ditiupkan sangkakala dengan tiupan yang terakhir, maka ruh-ruh itu berterbangan dari dalam asur, dari dalam trompet atau sangkakala itu berterbangan kembali ke jasad-jasadnya. Lakinna arwahal ladzina stujhidu fi jawfi tayrin akhdharin rayyani. Namun ruh-ruh orang-orang yang syahid, mati syahid, berada di dalam perut burung-burung berwarna hijau. Nah ini, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka jasad. Ini kekhususan, keistimewaan bagi orang-orang yang mati syahid. Allah memberi mereka jasad sementara berupa burung-burung berwarna hijau. Di mana itu? Di dalam jannah. Jadi roh-roh tersebut berada di dalam burung-burung itu. Ini lebih nikmat dibandingkan dengan keumuman kaum mukminin yang berada dalam jannah berupa burung. Ya, tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fisik. Ya. Sebagaimana ruh-ruh orang-orang yang syahid diberi fisik berada di dalam perut-perut burung-burung yang berwarna hijau. Falahum bidaka maziyatun fi 'aishihim wa na'imihim lirruhi wal abdani. Maka dengan itu mereka mendapatkan keistimewaan dalam hidup dan nikmat mereka. Lirruhi wal abdani, untuk ruh dan badan mereka, karena mereka mendapatkan badan dari orang-orang yang mati syahid, mendapatkan fisik yaitu burung. Naam. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.